Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah jami'a, terkhusus ikhwah Cilengsi, mudah-mudahan ada yang hadir yang mendengarkan. Kita baca sedikit apa yang bisa disampaikan. Nyata penting kajian kita tidak libur, walaupun sebentar kita mudah-mudahan mendapatkan faedahnya, barokahnya insyaallah. Sedikit saya ingin sampaikan ringkasan dua fatwa para ulama kita terkait dengan Lailatul Qadar. Kita tahu dari pembahasan yang telah disampaikan pekan kemarin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau membangunkan keluarganya, beliau semakin bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau yajtahi fil asl awahir, bersemangat dalam ibadah bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan yang tidak seperti hari sebelumnya, yang lebih bersemangat. Ahibati billahi rahiman rahimakumullah jami'a. Dan di antara keutamaan yang bisa diraih di 10 hari terakhir Ramadan adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ayat yang kita hafal, Lailatul Qadar khairum min alf syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada padanya malam Lailatul Qadar. Jadi disebutkan dalam tafsir amal masalih yang dilakukan di malam Lailatul Qadar nilainya melebihi amal saleh yang dilakukan di 1000 bulan yang tidak ada padanya malam Lailatul Qadar. Ayuhan nas rahiman rahimakumullah jami'a. Maka seyogianya kita bersemangat untuk mendapatkan malam yang barokah ini, yang disebut dalam ayat yang lainnya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kullu mundhirin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya malam itu adalah malam yang diberkahi. Maka ikhwan rahiman rahimakumullah jami'a, kita harus lebih bersungguh-sungguh beribadah di malam-malam akhir ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan man qama lailatul qadar iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan salat qiyam Ramadan, qiyam lail di malam Lailatul Qadar dengan iman wa ihtisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Ahibati billahi rahiman ya rahimakumullah jami'a. Di satu fatwa Lajnah Daimah, ada seorang penanya bertanya kepada para ulama kita di Lajnah Daimah, bagaimana cara menghidupkan malam Lailatul Qadar? Apakah dengan salat? Ataukah dengan qiraatul Quran? Membaca Quran, membaca sirah? Atau justru melakukan perayaan di masjid? Maka para ulama kita di Lajnah Daimah menjawab, bagaimana kita mengisi, berupaya mendapatkan Lailatul Qadar yang benar? Jawab mereka para ulama kita rahimahumullahu jami'ah, awalan yang pertama adalah, kan Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asyrawahi min Ramadan ma yajtahidu bi ghairiha bis salati wal qiraati wad du'a. Kata mereka rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan yang tidak seperti malam-malam sebelumnya, yakni lebih bersungguh-sungguh dengan melakukan salat, dengan membaca qiraah, qiraatul Quran, dan addu'a, berdoa. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan doa hadis yang sering kita baca. Bahwa Nabi SAW jika dakhal asra wahidin ahya laila wa iqadha ahla wa shalla mizar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil asra wahid ma yajtahidu bi ghairiha, yang sudah kita sebutkan tadi. Sehingga bagaimana berupaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, mengisinya kata mereka dengan salat tarawih, dengan qiraatul Quran, dan berdoa. Rama kita menyebutkan di poin kedua, hasuman untuk qiyamul lail di malam Lailatul Qadar yang tadi saya sebutkan, man qama Lailatul Qadar iman wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian kata mereka rahimahumullahu ta'ala, di poin yang ketiga, min afdal adiyah, di antara doa yang paling afdal yang dibaca di Lailatul Qadar adalah apa yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku kalau seandainya aku tahu di tanda-tanda yang ada bahwa ini malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Apa yang aku ucapkan ketika tahu mendapati di satu malam ada banyak tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Kata Rasulullah SAW, quli, ucapkanlah olehmu, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. ini kata para ulama kita dalam Lajnah Daimah, doa yang paling afdal. Bisa dengan doa-doa yang lainnya. Namun yang masyhur, yang paling afdal kata beliau, rahimahumullah, membaca doa ini. Ketika seorang tahu itu adalah Malamatul Qadar, dari tanda-tanda yang dia pelajari, membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang diantara yang disebutkan oleh ulama kita rahimahumullah jami'ah adalah terkait waktunya, kapan Lailatul Qadar. Kata beliau rahimahumullah, amma takhsis lailatul min ramadhan bi anna lailatul qadar fa hal yahtaj ila dalilin bi ayyinuha duna ghairiha. Adapun mengkhususkan satu malam tertentu bahwa itu adalah Lailatul Qadar, ini butuh dalil untuk menentukannya. Pastikan tanggal sekian itu pasti Lailatul Qadar, butuh dalil. Walakin awtarul ashr ahra min ghairiha. Namun malam-malam ganjil lebih dimungkinkan dibandingkan malam-malam lainnya. Walailah sabi'ah wal isrun hi ahra layali Lailatul Qadar. Dan malam ke-27 itu adalah malam yang paling diharapkan di situ malam Lailatul Qadar. Akhwan rahiman rahimakumullah jami'ah, sebenarnya rahimahullah ta'ala di satu fatwa beliau ditanya, berfatwa dalam fatwanya menjawab pertanyaan penanya. Pertanyaan menyatakan i'tada ba'dul muslimin wasfa laylatul sab'in wa isrin min ramadhan bi anna lailatul qadar. Fahal hadha tahdid aslun wa hal alaihi dalil. Telah terbiasa sebagian muslimin mensifati, menerangkan, menyebutkan bahwasanya malam 27 itu, bahwa malam 27 Ramadhan itu adalah malam Lailatul Qadar. Apakah penentuan seperti ini ada asalnya dalam syariat? Apakah ada dalil dari pernyataan mereka malam 27 itu malam Lailatul Qadar? Berkata sebetulnya rahimahullah ta'ala, al-jawabu na'am, jawaban iya. Lihada tahdid aslun, penentuan yang disebutkan oleh mereka yaitu qadar di malam 27 ada asalnya, dasarnya. Bahwa anna laylah sab'in wa isrin arja ma takunu laylatul qadar. Bahwasanya malam 27 adalah malam yang paling diharapkan, di situ ada Lailatul Qadar. Kama jaa dzalika fi sahih Muslim min hadits Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam sahih Muslim, datang dalam sahih Muslim dari hadits Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau pastikan, bersumpah, Lailatul Qadar malam 27. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, walakinnal qawla rajih min aqwali ahli al-ilm allati balaghat fawqa 40 qawlan. Tapi pendapat yang kuat dari sekian pendapat para ulama yang sampai melebihi 40 pendapat tentang kapan Lailatul Qadar itu, lebih dari 40 pendapat. Pendapat yang paling rajih dari sekian puluh pendapat tersebut adalah anna Lailatul Qadar fil ashr al-awahir wa la siyama fi sab' al-awahir minha. Pendapat yang rajih, malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadhan, terutama di 7 malam terakhir Ramadhan. Faqad takunu layla 27, faqad takunu layla 25, waqad takunu layla 26, Waqad takunu laylah rabi wasrin. Kadang di malam 27, kadang di malam 25, kadang bisa jadi malam 26, kadang di malam 24. Kadang di malam ganjil, kadang di malam genap. Kata beliau, walidhalik, oleh karena itu, yang bagi insan an yajtahida fi kulli layali, seyogianya seorang bersungguh-sungguh di setiap malamnya, di sebuah hari Ramadan, bersungguh-sungguh beribadah, berdoa, berzikir, qiraatul Quran, salat, qiyamul lail, hatta la yuhrama min fadliha wa ajriha, sehingga dia tidak terhalang dari mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, dari mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Jangan punya anggapan malam genap santai-santai, nanti aja malam ganjil. Tidak, semangat di sebuah malam. Kata beliau, bisa jadi di malam 27, bisa jadi di malam 25, bisa jadi di malam 26, bisa jadi di malam 24. Sehingga bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir Ramadan. Demikian ikhwan rahimun rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan imanan wa ihtisaban, mendapatkan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya janjikan. Fahrisu ahibati billahi rahimun rahimakumullahu jami'an. Banyak berdoa, berzikir, beribadah, qiraatul Quran, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.